lagi mungkin bagimu aku tidak berarti. Ingatlah pertama kau janji padaku, janji setia sehidup dan semati. Mengapa tersiksa hidupku ini semenjakmu, oh sehingga kini hanya sedih dan luka ku rasa. Hilang sudah kasih mesra, kau lupakan semua. Ku tak tahan hidup bersama lagi. Pikirkan diriku lagi, mungkin bagimu aku tiada berarti. Ingatlah pertama kau janji padaku, janji setia sehidup dan semati. Mengapa tersiksa hidupku ini semenjak dulu, oh sehingga kini hanya sedih dan luka ku rasa. Hilang kasih mesra, kau lupakan semua. Ku tak tahan hidup bersamamu.